Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibina wa syafiina wa zukrina wa maulana sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang dihormati tuan pengerusi, yang dikasihi sekalian pimpinan, pimpinan yang ada bersama saya sekarang, ahli jawatan kuasa penganjur, seterusnya semua muslimin dan muslimat, sama-sama kita panjatkan kesyukuran banyak-banyak kehadiratillah SWT pada pagi ini dalam satu program besar sambutan kebangkitan rakyat yang telah dianjurkan oleh PAS. Mudah-mudahan susah payah semua orang yang terlibat akan mendapat ganjaran di sisi Allah SWT dan memberi infak yang besar kepada rakyat Terengganu khususnya. Bila sebut kebangkitan rakyat, bakit dorangnya, bakit daripada tidur. Ya, bakit daripada tidur lah. Sebagaimana sebut dalam suatu hadis, annas fid dunya niyam, manusia di dalam dunia tu tidur. Orang Terengganu panggil boleh, tengah hari jeretuh juga, wana tidur ni. Iza mata intabaha, bila mati baru bangun. Mana bangkit dalam kubur baru bangun. Jadi kita buat program hari ni, sebelum kita mati bangun je. Kita nak bakit dulu sebelum daripada bakit dalam kubur. Bakit dalam kubur, fana dima, maka menyesal. Kita tak mau menyesal dalam kubur, kita nak menyesal sekarang. Menyesalnya aku duk ikut wak ni, ha, ni nak suruh bakit. Jadi alhamdulillah, kita berharap tadi dengan budak-budak basikal fiksi memang ramai lah. Tak ada lagi program kalau budak-budak sampai ramai kita baru ni. Hok menteri besar buat, ada 40 buah. Supung pang kema, bagi kema ke budak-budak. Budak-budak tak ambuh selalu main wish kema, macam wish pocket. Haa ni, alhamdulillah kita puji kepada pihak penganjur program yang begini besar, yang mendapat sambutan yang begini hebat. Sekarang budak-budak dia main basikal fiksi. Basikal tak ada, tak ada apa, tak ada gear banyak. Fiksi ni satu gear je lah. Jadi bila kita tengok, eh molek peluh ni kita main ke tak, beli sutih yang cak ayam gohik. Bila gohik budak-budak ikut, kau lama kau ramah, kau lama kau ramah. Dadah lepoh, mesti besar gohik etek. Ada omong deki. Tapi ada bagi kema dia, ada wifitih pula RM10 dengan kabar ni. Eh? Kemudian wakil ayat pun gohik juga. Ha, jadi ikut budak-budak ni nak tarik budak-budak. Jadi alhamdulillah budak-budak learning. Buat ada makannya pergi belaka. Eh? Ha, tapi tak ni lah. Sesuai dengan nama kebangkitan rakyat, kita bangkit sebelum daripada terlewat. Sekali lagi pilihan raya, kalau kita beri juga kepada pemerintah yang ada, binasa kita. Kerana duit habis licin lah, tak ada benda. Hutang bertepek erik orang panggil, berbilion-bilion hutang. Kalau beri sekali lagi punah jahanam. Tak usah kata ribuk, taupang puting beliung mari. Jadi kita nak bangkit sebelum kita mati, sebelum kita menyesal, sebelum kita terlewat. Maka hari ini kita cuba untuk bangkit, iaitu fikiran kita, kepala otak kita bangun sebelum daripada kita sampai masa diambil nyawa oleh Israel. Kita nak sedar sekarang. Yang pertama-tama sekali kita duduk ni, bomi siapa? Sebab dia ni duduk main kes hudud. Hukum hudud. Hak ni kata dak menyapah. Hak ni kata dak reliable, hak ni dak sesuai, hak ni dak polek, ni dak patuk, hak ni kata zalim, hak ni kata macam-macam. Kita tengok dalam sahabat ahli bijak pandai, pensyarah, profesor, wartawan, artis pun ada ulah bab hudud. Macam-macam tajuk. Tapi matlamatnya saja supaya hudud tidak dijalankan. Tok-tok guru kita, ulama-ulama kita siang malam memberi penerangan kepada rakyat nak suruh orang faham hudud. Oh, dalam TV dalam surat khabar nak suruh orang anggap hudud ni tak boleh. Acu kita tanya diri kita, apa puak-puak ni padahal bijak dah. Pak golongan mengaji agama ada. Tok imam ada. Telah ustaz pun ada. Profesor bahagian Islam ada tak? Bapa semua ni tidak setuju dengan hudud. Acu kita tanya, adakah sebab mereka jahil? Tak. Ngaji kitab pula ke? Kalau kata artis tu tak sakit hal tu, tak bodoh sombong. Buat ni siapa profesor bagian Islam pun tak setuju dengan hudud. Bapa tu imam pun gitu juga, ustaz gitu juga, guru pelawak pun gitu juga, mufti pun gitu juga, qadi pun gitu, tak setuju belaka dengan hudud. Sebab ni, sebab seorang iaitu Perdana Menteri tak setuju dengan hudud. Kalau dia setuju, habis pakat sokong hudud. JKK dulu kali sokong. Jadi sekarang kita dengar orang marah sangat ke hudud sebab Perdana Menteri tak suka. Betul tak? Kalau Najib keluar dalam TV, kita akan laksanakan hudud. Hudud ini sangat indah. Daripada Quran. Kita tak boleh lama-lama. Kita kena buat cepat. Oh, tengok soal khabar esok. Kita laksana hudud. Berita harian wajib hudud. Metro haram tak buat hudud. Aduh. Inilah akidah ramai umat Malaysia. Mereka tidak takwa kepada Allah, takwa pada Perdana Menteri. Mereka tidak beriman kepada Tuhan, beriman pada makhluk. Ini masalah. Daguannya kira, tak ada masalah apa kan. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Akhirat lagi, satu golongan ke syurga, satu golongan ke dalam neraka. Oh, dia jawab pula, mu seorang lah masuk syurga. Ada sama buah gitu. Bukan aku seorang. Ramai hak nak ke Islam masuk syurga belaka. Nabi pernah tanya, umat aku masuk syurga belaka, melainkan hak tak mau masuk. Illa man aba. Sahabat tanya, ada ke umatmu tak mau masuk syurga? Ada. Degu-degang tak mau masuk. Dah guna gitu. Orang hak taat kepada Allah dan Rasul masuk syurga. Orang neraka ke aku, tak masuk. Masuk neraka. Kalau kita tanya puak hak nak tolak hudud tu, mu nak masuk syurga, nak masuk neraka? Masuk syurga lah. Takkan nak masuk neraka pula. Jadi mu kata hudud tak malek? Dah ya, hudud memang tak malek. Dah apa tak malek? Pasal kita buat kajian memang tak malek lah. Dah syurga ke neraka nak? Syurga lah. Jadi macam mabuk pi kuda. Dah kalau mu nak masuk syurga, mu kena kata malek hukum Tuhan. Sebab syurga tu hak Tuhan, bukan hak kerajaan Malaysia. Syurga ni bukan hak rakyat Terengganu. Bila mu kata mana mu nak syurga, mu kena baik dengan Tuhan. Nak baik dengan Tuhan, guna mu kata hukum Tuhan tak boleh. Ini masalah. Batu kita beri penerangan, nak suruh faham. Beri penerangan pun marah. Semalam orang nak mari dengar ceramah, letak paku. Nak suruh pecah tayar orang mari dengar ceramah. Nak? Tak apa pecah tayar, hari ni tak pecah. Orang mari juga. Nampak? Ha. Kalau tuan dia dah maaf, masuk neraka tukang letak paku. Balik awal terus. Nah. Kalau kita buat salah dengan orang, ada nampak? Tak susah-susah. Kita beripung ni bukan kita nak menang, lepas tu nak ambil piti negeri Terengganu, pakat awak balik dunia seorang. Bukan. Supaya maknanya belanja wang, segala ekonomi, segala harta benda negara, untuk dua perkara, al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. kita nak tegakkan keadilan di atas muka bumi Malaysia. Orang-orang muda sebagai senjata utama sekarang. Sebab tu debor sangat 2-3 hari ni duk cakap dah kopi. Puak-puak orang kucar kapur ni lah. Jeng keke. Faham tak? 2-3 tepat dah dengar kabar duk bicara ni. Orang nak buat cenering ni. Budak-budak ni. Puak-puak ni nak buat cenering pulak ni. Nak berlebang budak-budak. Dia kata lagi bagi witih tu 50 ya seorang. Ni? Dapat tak 50 ya? Tadak. Percuma saja, bukan macam budak-budak dia. Aini nak tengok akidah yang sebenar. Jalan raya hak lepas kita jalan malam, tengok budak-budak tepek postal. Siapa kat kawasan tu tengok Allah. Duk gatun jari dacing. Tangga tingginya. Eh? Budak-budak muda saja. Bah tak berani tu, baik. Malu. Yupi budak-budak. Kita pun lalu dengan kereta, terselur. Terjatuh cermin. Tengok macam ke kenal budak-budak ni. Budak-budak pun tengok kita. Assalamualaikum Ustaz. Atas tiang api duduk terik. Tengok lacing. Tepek sikit Ustaz. Kat kita teruk lah. Lebih. Jadi nampak terang dah budak-budak nak belanja je. Perjuangan dia alal fitrah. Fitrah manusia ni nak kepada kebenaran. Sebab itulah kita buat program untuk anak muda mendapat sambutan yang begitu ramah. Dah kira lah pala yang bersikap fiksi tadi. Pala sampai cenderin dah. Ekor sejik tiapung. Nampak? Perhimpunan bersikap fiksi terbesar di dunia. Takat ni lah. Ya? Dah sungguh bukan aku nak jek pun. Dah kita baru nak tolak. Daripada masjid tiapung duduk ekor. Pala orang kata di meram tu dah. Nak? Mujur kita duduk belakang dengan kereta. Kalau kita gohik, siapa kita dulu? Kalau kita laju. Jadi bagus tengok budak-budak. Nah, sebagai pelapis yang akan memberi kekuatan kepada perjuangan untuk guru kita. Dan sebagai pelapis. Tak usah bimbang sikit lah. Kita mari hari ini dengan bantuan Allah. Dan kita akan menang dengan bantuan Allah. Jangan bimbang sikit. Ha cari makan harus kira apa. Anak-anak orang kita hak lawan hak tak sokong kerajaan pun habis nambah sisi ada belaka. Bukan anak dia saja. Nampak? Kalau ugut payah belajar ke apa bini susah tak ada pelawak belaka. Kalau kita pergi di IPT 90% pelajar-pelajar mereka adalah penyokong Islam. Nampak? Penyokong Islam 90%. Kita tanya budak-budak IPT yang luar negara, guana ramai nak masuk parti dia. Walalak je Ustaz, nak dapat biasiswa. Kalau dah masuk nama dalam parti, dia kata payah, kena senak. Ha. Balik sini alhamdulillah, mereka adalah pembantu perjuangan umat Islam di Malaysia. Batu anak-anak muda, jangan kita serak hobi-hobi dia. Nah, ni nak gohik basikal ke, basikal nak gohik dia tak ada masalah. Cuma atas satu teras, iaitulah atas perjuangan Islam. Di mana saja, hobi apa saja, atas perjuangan Islam, kita batu. Buat konvoi, motosikal ada. Kau main bola ada. Naik nyo ada. Scuba, saya jumpa dengan kelab scuba. Scuba ni, bukan scuba, scuba nyelang. Kau pakai gas atas belakang. Duduk minyak air dekat Kuala Lumpur. Tengok stiker pun pagi belakang. Nampak macam profesional. Cakap. Semua kutuk kerajaan. Nampak? Padahal profesional dah. Bukan nanggut ikan sila lala baru. Main scuba dalam laut. Main betul-betul karang. Sekejap pergi Maldives. Sekejap pergi dekat apa benda ni. Australia. Nampak? Tak lekat negara. Keluar negara sama. Nah, bila cakap Tok Guru kat tangan gitu. Nah, pilot kapal terbang. Nampak? 90% penyokong perjuangan Islam. Bawa becia je. Bawa sokong je kuat sangat. Nampak? Ha, ini maknanya kita kena sedar. Menunjukkan kita semakin bangkit. Bangkit bukan untuk merebut kuasa. Kerana kita nak pitih mah negara dok. Kita bangkit atas arahan Allah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku jadikan kamu manusia di dunia. Kamu tak boleh duduk saja. Kamu kena memimpin. Kamu kena bawa hukum-hukum aku. Apatah lagi jikalau kezaliman berleluasa dalam negara, maka kita sebagai khalifah akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Maka kita tak dapat tidak mesti berkuasa di atas mana-mana saja bumi, di bumi Allah ini. Tak kira daripada kutub utara sampai selatan, kita mesti berkuasa kerana kita orang Islam adalah khalifah fil ardi. Kitalah orang yang akan menang. Kita akan memerintah, bukan memerintah untuk mengenyangkan kroni anak-beranak kita, tapi untuk memenangkan agama Allah. Dalam kehidupan kita seharian, macam-macam kita tengok masalah. Oh susah hal ini, susah dulu masa duduk alik nu senang sikit. Lini bayang duduk alik tu guru susahnya. Dokmu seorang susah, susah belaka. Sebut lagi dalam dunia ni negeri susah. Tak ada senang dunia. Nak senang belaka dalam syurga. Makan tak perok. Nampak? Jambang tak ada dalam syurga. Pasal apa? Negeri senang. Kita duduk ni negeri susah. Nak boleh ke beranak? Allah tunggu Tok Bidang. Lalah Tok Bidang beranak. Dah beranak anak pula susah pula. Doktor kata anak nyakit kuning. Wagi kat bersih. Nak boleh ke besar pula. Dapat dia jauh 3 tahun. Patah kaki panjat pokok ubi. Masuk pula sekarang dah jejah sekolah rendah. Nyakit denggi pula. Susah sama dalam perjalanan kehidupan kita. Nampak? Kalau kita kaji itulah hakikat hidup dunia, susah. Dah besar dah pula, nak boleh kerja, susah pula. Nak cok biasiswa, kena jumpa JKK. JKK kata tak boleh cok. Pasal ayahmu orang hijab. Ha, tak boleh cok tak apa, aku cok cakap atas kepalamu. Dia ingat cok tu hak dia. Maknanya. Kan orang awi pinjang, mana-mana orang minta kemudahan dan dia layak, mu kena cok. Nampak? Kalau tidak, mu menahan hak orang. Bila tahan hak orang, maknanya mu rapah hak orang. Bila rapah orang, mugi haji buat apa? Mana hidup kita penuh dengan kesusahan. Nak, absah dah. Nak boleh kerja pula, satu hal susahnya. Abi kabel, tak boleh juga. Boleh kerja, satu hal susah pula. Apa pula susah? Nak bini. Susah pula. Lagu mana? Ramai tu orang puan. Tahu dah, mak tak kenang, ayah kenang lah ke dah. Susah pula. Nikah dah, susah pula. Apa? Masalah pula pasal bilik tak cukup. Boleh nikah pula dah. Boleh beli rumah sendiri pula. Susah pula buat apa? Bini pula alohang. Tak boleh bau asap motosikal mutoh. Tak boleh bau laki mutoh. Saya boleh bau titih. Tak mutoh. Ini hidup kita penuh dengan kesusahan. Mana sabar kita hari ni masalah esok selesai. Hari ni masalah esok selesai. Jadi itulah hakikat. Nampak? Jadi kalau ada susah benda-benda yang mendatang dalam perjuangan kita, kita faham dah dalam dunia hidup bukan hidup senang, hidup susah. Senang dalam syurga kat sini. Kalau dunia ni tepat balas dah, Tok Imam pakai Ferrari, Tok Bila pakai apa benda ni, arwah yang mahal. Faham? Tapi penyanyi-penyanyi yang derhaka kepada Allah, puak-puak zoling duduk tipu wang rakyat, harta berjuta-juta Tuhan wis senang. Pejuang-pejuang, kalau di Afghanistan, diburu, dibunuh. Di Kashmir, tak diseksa, letang atas tanah, titik dengan beledi yang dibakar. Sebab apa? Juang Islam. Menunjukkan dunia bukan tempat balas Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya kita sedar, susah kita akan tepuh, masa akan datang adalah ujian Allah. Untuk naikkan martabat kita, kerana Allah nak bertemu dengan kita di akhirat nanti sebagai orang-orang yang telah berjaya menempuh ujian. Jangan kita tewas. Sebagainya sedara mara kita ramai hak tertewas. Dengan berbagai-bagai perasaan ragu dan syok. Setan cocok kot luar. Kot dalam. Manusia lagi yang bertopengkan manusia pada hakikatnya setan. Macam-macam duduk gugat kita. Mu kalau rapat sikit dengan rapat sangat dengan tok guru tu. Berat anak mu lagi. Nampak? Kita pun tergugat tadi. Tak usah bimbang. Universiti yang ada dalam Malaysia ni. Bukan hak dia. Faham? Sekolah, kolej, apa semua, bukan hak dia. hak kita. Kitalah rakyat yang memiliki harta negara Malaysia. Kita latih kerajaan macam kita latih ahli jawatan kuasa sejik ini, supaya dia jaga harta sejik untuk maslahat, maknanya qaryah masjid, bukan untuk dia. Nampak? Jadi tengok, Allah tengok kita, sungguhnya kita nak kepada kemenangan, sungguhnya kita nak kepada perjuangan ini supaya tertegak, Allah akan beri kemenangan kepada kita. Sementara kita dapat menang, kalah dulu ke? Tak kalah. Ni kita beripung pagi ni menang dah. Atas dasar kerana kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Firman Allah, wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Siapa yang ikut Allah, ikut Rasul, maka sesungguhnya dia menang dah. Akan sebagai menang besar. Menang besar mana? Menang sehebat, sehabis-habis besar kemenangan. Kita sekarang tak ngundi lagi. Menang dah. Kerana duduk atas landasan yang betul. Bersama dengan perjuangan tok-tok guru, ulama-ulama kita untuk menegakkan Al-Quran dan Hadis. Senyumlah sikit orang menang. Ni kau kalah kan, kalah ngundi. Tak marah kacok ngak. Pagi kalah tengok muka munyu macam ayam nak telur muka. Tak usah, kita menang dulu, kini dan selamanya. Nung, hak duduk lawang perjuangan, mereka kalah dulu, kini dan selamanya. Walaupun boleh projek atas dunia, neraka sedang menunggu di akhirat nanti. Warna pula neraka-neraka ni, politik tak terlibat ni dalam bab-bab akhirat. Cakap warna gini, libat tak libat, Rasulullah kata. Faham? Allah pun kata, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Mu siapa sekalipun, jangan bersama dengan puak-puak zalim. Kalau pemerintah tu zalim, maka jangan kita sokong mereka. Sekarang live tunjuk dalam warta berita, dalam internet, siapakah golongan zalim. Dalam Quran kata, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Siapa yang tidak mahu berhukum dengan Al-Quran dan Hadis, ia ini hukum daripada Islam, hukum daripada langit, itulah golongan zalim. Maka golongan zalim sekarang keluar cakap seorang demi seorang dalam tali besing. Hari ini kata kita tak akan buat hudud, kita tak akan laksanakan hudud, kita tak suka hudud, hudud tak boleh. Hari itu pula kata kalau hudud berjalan, peranda negara kita. Itulah golongan-golongan zalim. Supaya rakyat Malaysia kenal, bila kenal golongan ni lah golongan zalim yang telah tolak hudud, maka masih lagi bersama mereka. Allah jawab lama dah, fatamassakumun nar, pasti kamu masuk dalam api neraka. Bukan tok guru kata masuk neraka, bukan ustaz kata, Allah Subhanahu wa taala yang kata. Nampak? Jadi sebagai suatu semangat kepada kita, nampak? Kita duduk tengah panas ni, oh panas ha. Lambat berhenti kuliah, kalau berhenti lalu dah boleh tanding ngai pula. Ngai pun panas kok. Panas sama. Nampak? Ha, dok panasnya balik karang. Buka luar, buka baju, ha, duduk tertang tengah rumah. Kuci itu molek, buang luar dalam. Ha, baru dok panas. Ha, ni sekejap. Allah nak uji kita. Panas lagi neraka 70 kali ganda. Dan kita tambah neraka. Kita nak panas dunia saja atas dasar perjuangan. Sekejap bersama dengan ulama-ulama. Baik. Cerita tentang orang-orang muda bangkit sungguh, memang bangkit sungguh. Kita tak cerita orang lain, cerita hal kita. Kita pergi mana-mana kuliah, orang-orang muda 80%, 90%. Hak baru ni GUIA tak usah cakap, memang orang muda belaka. Nampak? Walaupun dalam soal khabar kata ada tangan-tangan roik. Tangan roik dia kata. Sebab dia tak mau pergi kita kuliah di masjid. Masjid UIA ni muat 6,000. Kita tak boleh pergi pun masjid. Dia yang minta, satu orang pelajar minta. Jadi nak minta, kita setuju pergi. Setelah setahun dia minta. Kita lah kata masjid mana-mana. Kau pandar lah. Dah mau minta, masjid lah tepat. Maka bersetujulah pihak jawatan kuasa mendapat kebenaran daripada UIA, masjid yang boleh menampung 6,000. Hari ni juga kita nak kuliah, kita duduk di hotel, kita terima mesej, tak boleh guna masjid. Tak benar guna masjid. Takut siapa gitu semua. Bukan pihak UIA, pihak luar. Dia tekan pihak UIA. Jangan beri guna masjid. Bukan kita nak buat himpunan PDU. Bukan nak buat kebangkitan rakyat. Kuliah aja, kuliah maghrib, bak kelebihan ilmu. Takut dah buk-buk setan ni. Nak buat guna. Ah tu orang kata setan. muka orang. Nampak? Hati perut setan. Nah. Yang heran joget boleh. Pada malam yang sama ada dua lagi program. Ada konsert show. Iaitu himpunan band-band rock. Hak lama-lama berkumpul pada satu tempat. Nampak? Untuk buat konsert. Tak ada masalah sikit. Mendapat kerjasama dan bantuan daripada pihak keselamatan. Siap mari jaga parking dengan jaga lalu lintas. Supaya tidak jam tempat konsert. Inilah kerajaan yang ada sekarang. Bertopengkan. Nampak? Kebaikan buat baik kepada rakyat. Mendulukan rakyat dan sebagainya. Mereka sebenarnya apa yang Allah sebut di dalam Al-Quran. Bila kita ajak golongan ni balik kepada Al-Quran dan hadis. Ra'aital munafikina yasuddunaka anka sududa. Barulah jelas bagi kita. Inilah munafik-munafik yang akan memberi halangan kepada kamu dengan bermacam-macam halangan supaya Islam tidak berlaksana di atas muka bumi. Munafik ni dia jalan. Luar tak nampak. Luar pergi ke Mekah. Zahirnya mengucap kalimah syahadah. Tayarah puasa dia puasa. Tayarah zakat dia bayar zakat. Tayarah gebang dia kejar lembu, kejar kambing. Tak nampak duduk dalam. Tetapi nak nampak senang. Ada beberapa cara. Di antaranya Allah kata, Allah ajar kita, acu muajak puak ni, melaksanakan Quran dan hadis. Ta'alau, meh kita ikut Quran dan hadis eh. Bila kita nak kenal munafik, kita kata gini, meh kita ikut Quran dan hadis eh. Jom kita laksana hudu ah. Kita buat hukum Quran ah. Allah sang dalam Quran. Kalau nak kenal hak mana munafik. Pasal munafik ni dia nyamuk Islam. Nama Islam, IC Islam, muka Islam. Dalam kereta gantung sebeh. Belakang kereta stiker dia tulis ayat Quran. Dia nak kenal ke mana? Allah kata, acu ajak puak ni supaya balik pada Quran dan hadis. Maka kamu akan dapati puak ni, kalau dia orang munafik, dia akan beri halangan kepada kamu supaya kamu tak laksanakan Islam. Sekarang ni ke mana? Nampak tak? Puak-puak mana yang beri halangan? Supaya hudud tidak terlaksana. Takkah tak nampak? Nampak tak? Ada? Kita tak kenal lagi? Kenal dah lah. Maka inilah golongan munafikin. Yang duduk di mana pula Tuhan kata? Akhirat lagi. Fidarki asfali minan nar. Duduk neraka yang paling bawah. Ayah haji, neraka paling bawah. Ustaz, neraka paling bawah. Mufti, neraka paling bawah. Tok Qadi, patah neraka. Bawah sekali. Dok warna gitu. Padahal enam kali haji. Patak neraka juga. Warna gitu. Pelik eh. Enam kali haji. Lima pergi dengan kapal terbang. Sekali dengan jet ski. Neraka juga. Apa dah kan? Bersama dengan golongan munafikin. Dalam neraka. Hari ni kita nak terang. Bukan nak cerita bab piti. Piti lah tau. Ulama' ni tak main piti. Berapa ulama' tak main piti? Pasal ulama' ni dia waris Nabi. Pasal Nabi tak main piti. Kalau Rasulullah nak menang awal-awal, dia bagi piti. Nampak? Dah ingat masa perjuangan dakwah Rasulullah awal-awal. Guana pokok Abu Lahab, Abu Jahal. Dia bagi piti. Jangan pergi kat Muhammad. Boleh piti. Kalau mu ikut Muhammad, tak boleh salerang air nak sirang kebun kurma. Kalau mu ikut Muhammad, tak boleh niaga di pasar Mekah. Dan ni berlaku tak gitu? Kalau bersama Tok Guru, tak boleh jual, tak boleh kedah. Ni Abu Lahab, Abu Jahal moden. Kalau kita nak kenal. Yang sekarang ni, golongan-golongan penentang Islam di bumi Malaysia, ramai tidak ada dalam negara. Duk sibuk nak pergi ke Mekah lagi. Oh Mekah juga. Dalam lawan Islam di Mekah juga. La ilaha illallah. Apa yang bodoh itu semua? Dah mula lawan Islam, dia ambil Mekah. Dia hanya yang Bangkok. Beli luar pendek di luar orang. Nak pergi ke Mekah ni apa benda? Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, kami datang kepadamu. Terimalah kedatangan kami. Sambutlah kami. Kami akan tunduk kepada kamu. Kamulah kerajaan yang paling besar. Di Malaysia, dia penentang perjuangan umat Islam. Tapi sibuk nak pergi ke Mekah. Hak ni kita nak terang. Mana-mana hak bakal haji, tak usah sibuk nak pergi lagi. Kaji diri dulu, muhasabah. aku bersama dengan golongan yang nak hudu ke di Malaysia ke golongan yang tolak hudu. Kalau aku bersama dengan golongan yang nak ke hudu, aku pergi Mekah. Kalau aku bersama dengan puak-puak yang tidak suka kepada hudu, tak payah pergi ke Mekah. Tak boleh pahala sekepeng. Tak dapat Haji Mabrur. Mabrur habis korang. Habis korang. Ataupun Haji Mabrur orang panggil. Apa? Sebab dialah menentang Islam. Kemudian berpura-pura pula duk pusing Kaabah. Seolah-olah dia tetamu Allah. Jawab malaikat. Bila dia kata labbaik Allahumma labbaik. Malaikat diri kanan kata la labbaika wala sa'daika. Berambuh balik ke Malaysia. Mu adalah bersama golongan yang menentang hukum Allah di Malaysia. Tapi tak dengar Haji tu. Ha, balik dah sangat. Tubik itu kapal terbang tatai. Ha, tatai. Cucu tu mari duk tunggu tu nak tengok tak ki. Nampak? Ha, tak ki Haji, Haji lengih. Alah lengih. Ha. Dulu lengih Pak Yeh saja tak berakhir beruk. Dah balik ni Haji lengih lah lah. Ha. Merangkak syaitan. Syaitan pun dia tak baik kata Haji syaitan. Dah syaitan apa? Dia menentang perjuangan Islam. Orang yang lawan Islam ni syaitan. Kalau haji-haji syaitan. Kalau ustaz-ustaz syaitan. Kalau tok imam syaitan. Faham tak? Ha, ini kita nak beritahu. Ha, tengok, oh, dia kata katu kok orang. Katu kok orang. Dah takkan nak kata kritik. Dia faham. Bukan marah. Bila kita bersama dengan golongan Islam, bersama dengan Al-Quran dan Hadis, bersama dengan golongan yang duk berjuang nak tegak kebenaran, lah lagi ya. Semayang, Tuhan terima. Puasa, Tuhan terima. Haji, zakat, beres, belaka. Buat sikit, boleh banyak. Buat sikit, boleh banyak. Ini kita buat perhimpunan supaya akal kita bangkit, fikir. Bahawasanya, nampak? Kalau kita lambat, kalau kita tidak bertindak, kita masih leher dalam bak ni, maka maksiat semakin banyak. Maksiat banyak di atas bumi Terengganu, orang Terengganu Tuhan akan soal. Oh, Allah dah soal orang pelih. Kita akan kena soal. Baru ni ribut melanda negeri Terengganu. 15 minit je. Tengah semayang isa. Nampak? Rupanya pada malam tu program, nampak? Hiburan di pantai, di Jeti Shah Bandar. Taman. Ada berjoget, ada menyanyi, ada mu'inah rodak, ada. Nah, walaupun tarian tu kebudayaan, tapi ni pakai dedah aurat. Rambut-rambut jelek belaka. Nampak tok, nampak kepala bau. Allah atur sikit je, tentera ribu. Kelajuan angin pada malam tu tak laju. 100 km sejam. Kata setengah orang, 85 km sejam ni, baca surat khabar. Tak macam di Teluk Mexico, 200 km sejam. Cabu api dah pasaran yang ada dalam negeri, dalam bandar Kuala Terengganu. Nah, batang-batang pokok plastik yang pelebong 20 ribu sebatang tu ranak habis tu belakang kapur Cina. Apa benda ni stesen nambang baru tu berapa ratus ribu tak tahu, licin. Lala sekali satu petah. Petah tepat joget. Tercabut satu keping papang, rupa-rupanya diwak lapik joget. Papang hak tulis nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang berlaku dalam negeri Terengganu. Kita tak kata siapa-siapa. Tapi tuan-tuan faham lah. Apa benda maksudnya. Maknanya Islam terhina di bumi Terengganu. Kerana Terengganu sebahagian daripada negeri yang di bawah jajahan Barisan Nasional. Mereka tidak hormat langsung pada agama. Kita ni budak-budak muda, bodoh pun reti bahasa. Main apa nama Nabi Muhammad lapik wat joget. Cari siapa pagi tu. Lepas ribut. Puak-puak pegawai kerajaan tengok saya jauh. Ustaz, dia, mainlah. Ada molek, berita molek. Bukan kata kita dicari papang di bos itu. Pegawai kerajaan, 2-3 buah kereta, panggil kita ni tau. Saya tengok, ambil gambar masuk dalam internet. Rupanya papang tu dia tutup kot dalam, orang tak lapuk nama Nabi. Faham? Allah cabut waktu sekeping. Orang lain molek. Orang nama Nabi cabut. Bila cabut, duduk tengah gitu. Nampak nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buat-buat petah joget. Faham lagi? Siapakah kerajaan kita sekarang? Mereka tidak sayang pada Rasulullah. Beci pada perkara-perkara agama. Bila kita letak dalam internet, ada pula bodoh letak kata, ni papang ni ambil kat lain. Lepas tu letak situ ambil gambar. Nak buruk kerajaan. Ah, tengok. Apa? Sayang sangat. Tabik kata, atas hak sekor tu dia kata, huduk tak boleh buat. Habis orang cakap, huduk tak boleh buat. Akidah atas Perdana Menteri. Kalau Perdana Menteri, pagi ni keluar statement, wajib laksana huduk. Oh, tengok amalan ni, habis kapung, habis sejik. Ceramah ustaz-ustaz bak huduk. Leni ustaz dia buat ceramah. Huduk bukan tak elok, tuan-tuan, puan-puan. Surah masjid. Masjid negeri apa semua. Tapi kita kena ikut maknanya pandangan yang ramai. Setakat ini kita rasa kita tak akan buat lagi dan kita mungkin akan buat pada masa akan datang. Ini pelawak pula. Ustaz pula sanggup pelawak. Khutbah Jumaat pun pelawak juga. Nampak? Kita bukan tidak pentingkan hukum hudud. Tapi ada lagi yang lebih penting. Ekonomi. Kesenangan rakyat. Aduh, Tok Khotik. Patut igat Tok Khotik tu celah dalam kolom. Dia hanya reti bahasa. Dalam keadaan maknanya pemimpin yang telah rosak akidah, cuba untuk merosak pula akidah orang ramai, ada pula khotik-khotik yang cuba membela. Maka hari ini kita berhipung tengah panas. Allah menjadi saksi. Malaikat jadi saksi. Kita nak bangkit. Mula di bumi Terengganu, seterusnya suti Malaysia ni, biar duduk bawah-bawah naungan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita semua beri sumbangan. Hak dah boleh ngundi pun tak ada masalah. Beri sumbangan. Boleh buat macam-macam. Nampak? Ni ramai ni pun belum. Satu attraction. Satu makna daya tarikan. Orang tengok. Berharap begitu ramai. Nampak? Yang dianjurkan Parti Islam Malaysia. Siapa saja yang bernama manusia. Apatah lagi manusia Islam. Murah mana ke, murah apa ke. Wajib menyokong Islam. Bukan wajib sokong parti pun. Nampak? No, pemimpin yang besar sekali, Perdana Menteri Malaysia, wajib sokong PAH. Nampak? Wajib sokong Islam. Hudud ni bukan wajib laksana hukum dalam dia dalam Malaysia saja. Hudud ni atas bumi. Presiden Amerika akan Tuhan tanya, bapa mudah kerak tangan pencuri di akhirat lagi. Presiden Amerika ke, Presiden Rusia ke, Dana Menteri Singapura ke, Dana Menteri India ke, Jepun ke, semua akan diazab di akhirat lagi sebab tidak melaksanakan hudud di dalam negara masing-masing. Kerana hudud bukan untuk satu negara, untuk manusia sekaliannya, jagat global. Maka kita sekarang kita yakin Allah itu benar, Rasulullah benar, ulama-ulama itu benar, maka kita duduk dengan golongan yang benar. Panah nak jadi apa, letih nak jadi apa, program yang akan datang, kita ada dah dalam hati, kita bersama dengan ulama-ulama. Ulama tak wibiti pada kita, tak apa, akidah kita selamat. Faham? Sebab bila kita mati lagi, bukan kita ngadap Perdana Menteri. Kita mati masuk dalam kubur, jumpa dengan wakil tu, hang. Muka wanaki. Muka wanaki bukan bieng. Muka wanaki bukan, bukan maknanya. Amno, faham? Ini kerajaan Allah punya tentera. Dia akan tanya kita, kalau kita bersama dengan Allah dan Rasul, walaupun musik rock ke, musik fiksi ke, musik layang snorkel ke, tapi bersama dengan perjuangan Islam, mu selamat di dalam alam barzakh lagi. Atas dunia mu haji ke, mu ustaz ke, mu tok guru ke, tapi mu bersama dengan golongan yang tolak hudud, terang, jelas, 100%. Jalanmu adalah neraka Allah. Na'udzubillah. Jadi orang-orang muda kita beri ucap semangat. Nah, beri ucap semangat. Tolong beri semangat pada orang muda-muda. Nampak? Nah, tegur, baik, buat baik dan sebagainya. Kerana sekarang, satu kebangkitan hebat orang-orang muda. Di mana saja, orang muda lah. Nampak? Yang nampak kecenderungan, faham Islam dan mereka bercakap tentang Islam. Kalau dalam internet, Allahu Rabbi habis orang muda. Kalau dalam Facebook, cerita Facebook. Nampak? Orang-orang muda belaka. Cakap ni, cakap hadis. Cakap agama. Cakap hukum. Kalau tanya, tanya hukum. Tanya Quran. Tanya bab semayang. Orang-orang muda. Ni nampak? Dulu tak ada. Daripada mana? Usaha ulama-ulama kita. Nampak? Nak menerangkan Islam, orang muda dia derah faham. Dan dia cepat nak memahami. Maka tengok sekarang, orang muda bila sebut benda Islam memberi sokongan yang begitu hebat. Nampak? Ha, ini kita pujilah. Nah, kita tu muda juga. Belakang-belakang ni dia tua. Nah. Tak apa, habis golongan tua, kita juga kita pula sebagai pelapis nanti. Nah, satu program yang patut kita puji. Nampak, mudah-mudahan Allah beri nusrah pertolongan kepada kita. Bermula daripada program bangkit, kita akan bangkit sungguh. Dan kita tanya mana tempat guana gamok, pilihan raya kegi, pilihan raya umum. Cakap dengan pegawai-pegawai tinggi kerajaan, kalau tak main tipu, tak main lebong, mampu kerah dah, balik awal dah dia. Kalau menang juga dia, nyatalah satu pembohongan. So main IC, main tak boleh IC tukar, main alamat pun tak betul, hak patut alamat ni duk alamat lain. Nampak dah orang dalam ketakutan. Hak tukar peta, hak alih tempat kerja, hak peti undi besar, hak ni kecil, hak nak besar salah orang, macam-macam pesen buat ni. Padahal dah umum ni bila-bila pilihan raya, nampak mereka ni golongan-golongan yang sudah takut. Takut kalah. Berapa takut kalah? Kerana bila kalah, duit tak masuk. Kerana perjuangan golongan yang sedang memerintah sekarang adalah perjuangan duit. Tu duduk bagi-bagi gula dalam kampung, bukan duit kerajaan. Mitok ngorang. Telefon kau teteh, mitok 100 ribu bah mitok. Ada? 100 ada, 60 ambil. Kalau dah buinya bank, dah bui dia blacklist, ini duit. Duduk kecek orang kampung sekarang. Jadi kita tengok golongan-golongan profesional sekarang naik bersama dengan golongan Islam. Masa satu hari kita kuliah di Kuala Lumpur, kita jumpa dengan seorang korporat dekat lobi hotel kita. Korporat dia ni, dia yang nak pergi situ, dia atur driver dia. Driver dia tidur di hotel 3 bintang. Dia tak tidur situ, driver dia tidur situ. Dia 5-6 bintang, tapi dia suruh kirim salam pada Tok Guru. Kita kata jarang jumpa. Nak kirim salam saja boleh. Bermakna dia ni bersama dengan golongan-golongan Islam. Walaupun kaya begitu hebat. Nah, hak berat dia ni, hak kapung ni lah. Hak golongan-golongan kapung. Nah, kita pergi jalan, kalau pelda alik dalam-dalam, Allah berat nanah banget. Kalau luar, alhamdulillah. Nah, jadi hak kapung tu, minta-minta Allah buka pintu hati. Hak lik bandar, tak usah nak lebong, tak usah ngecek. Saya singgah di satu kedai dekat Sungai Wang. Kedai tu dia jual alat-alat macam pisah apa semua, alat-alat camping. Cina lah orang kapit. Nah, dia kata mana mari? Mari Terengganu. Ah, Terengganu apa macam? Dia tanya gitu. Padahal tak kenal pun. Dia tanya apa macam, kita jawab ni biasa-biasa lah. Kadang-kadang panas, kadang-kadang hujan. Kita ingat dia tanya gitu. Rupa dia tanya politik. Dia kata itu ada tipu lah sana, banyak tipu lah. Kata tipu apa pula? Kita buat bodoh. Dia telah itu sana bukan BN ke? Oh, sana BN. Oh, tak ada tipu. Maknanya dia boleh sebut BN, bapak nipu ke? Ya ilah ni. Sini orang tak ada ikut, dia tak ada ikut dia. Semua tipu. Itu baru ni buat tu semua tipu, tak ada orang ikut. Mana kita baru kenal seminit tu, kafir lah anak. Beci dah kepada golongan-golongan menipu. Tapi kita ni Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siok, siapa ngokor tinggung tangan. La ilaha illallah, bapa yang kita semua. Pasal apa? 300 bulan, 200 bulan. Boleh wang isyang bersama dengan golongan-golongan yang tolak Islam, sanggup ke neraka Allah di akhirat nanti. Jadi kita yakin dah, kita tak sanggup. Nah, boh dalam hati kita, aku tak sanggup masuk neraka. Kalau boh susah dunia, aku sanggup lagi. Tapi nak masuk neraka Allah, aku tak boh. Bila aku tak boh masuk neraka Allah, aku tidak akan bersama dengan golongan-golongan yang sekarang ni jelas menolak hukum Islam. Saya sebut lah golongan mana, mengerti bahasa dah kamu bodoh. Nah, kena ada tubik dalam TV, tubik dalam surat khabar, tolak Islam, Cina Islam, sindir Islam, sindir ulama-ulama, pandang Tok Guru, bubuh muka Tok Guru, tubuh kambing kepala Tok Guru. Ni golongan ni. Kalau kita masih dengan golongan ni, neraka Allah terbuka luas untuk kita. Kita boh duduk dalam, aku senang, aku susah, aku kaya ke aku miskin, hak tu boh takat dalam dunia. Tapi aku faham neraka Allah, aku tambah terbang. Tak usah kata 1000 tahun, seminit pun. Ada pokok ni kata dah kita ngucap dua kalimah syahadah, kita masuk neraka pun tak lama. Akhirnya kita tubik kau, kita Islam kan. Ada 10,000 tahun kita duduk lampi, lepas tu kita tubik kan. Hodoh sedak gamuk. 10,000 tahun mundak duduk lampi. Ni mujilat Ezoh dekat tak lagi. Faham? Tak payah jilat lah. Mu selok kain duduk. Mu perih 15 minit biar merah Ezoh. Buang dah lalang, selok kain duduk atas Ezoh. Ini Ezoh-Ezoh buat pergi cerita. Faham tak? Jadi kita boh lu senak. Aku tak boh masuk neraka. Aku tak boh kena seksa akhirat. Dunia Tuhan seksa sikit apa. Susah ekonomi aku boleh tahan. Di akhirat aku tambah masuk neraka. Oleh kerana aku tambah masuk neraka, maka tengah hari panah ni kita duduk di atas padang ni kerana nak bersama dengan program majlis yang dianjurkan oleh tok-tok guru kita, ulama-ulama kita yang akan dirasmikan sekejap lagi. Atas dasar aku nak bersama Islam, kita nak bersama Allah, kita nak bersama Rasulullah, kita nak bersama kebenaran. Kita tambah dah kezoleman, kebatilan, pembohongan, penipuan. Itu tipu belaka. Kita duduk tengah panah hari ini sebagai satu perhimpunan. Tunjukkan kita telah bangun, kita telah bangkit, kita sedar dah. Kita tak mahu lagi ditipu oleh puak-puak yang menjahanamkan negara, yang merampok hasil wang rakyat, merosakkan agama. Kita nak tunjuk kesetiaan kita dengan Allah, kesetiaan kita dengan Rasul. Maka sanggup kita duduk hari ini, seterusnya sepanjang program sampai ke esok, untuk memberi sokongan dan memberi tunjuk kepada sekalian rakyat Malaysia bahawasanya kita nak satu kemenangan untuk Allah, untuk Rasul, supaya semua rakyat Malaysia dapat duduk dalam keadaan aman, damai, adil. Inilah yang dikatakan gemilang terbilang, gemilang dan terbilang, dulu, kini dan selamanya bersama dengan Islam. Mudah-mudahan tuan-tuan faham dan tolong sampaikan kepada semua yang tidak hadir. Kita baca doa sepatah sebelum saya menamatkan kuliah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la taj'al fina wa la ma'ana syakiyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi. Takbir.